Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'atum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita masih berada pada juz yang kelima dari surat An-Nisa. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-60. Yang mana ayat yang ke-60 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab mereka tidak ingin kalau seandainya permasalahan mereka dihukumi dengan Al-Quran. Mereka lebih cenderung untuk berhukum kepada tauhid, sesembahan mereka atau yang mereka agungkan, seperti itu. Sebenarnya sebab diantaranya mereka keadaannya demikian adalah syaitan yang terkutuk, yang mereka berupaya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, alam tara ilal ladzina yas'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Artinya, tidakkah engkau mengetahui atau memperhatikan atau melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan juga mereka mengaku-ngaku beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada orang yang sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Justru mereka ingin berhukum, menyelesaikan perkara mereka, perselisihan mereka dengan apa? Taghut. Padahal waqad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk meninggalkan taghut tersebut. Nah, Allahu musta'an. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Qala al-mufassirun asabahumullah. Tafsirannya kita lihat. Alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal munafiqin alladzina yad'una al-imana bima unzila ilayka wa huwa al-Qur'an wa bima unzila ila ar-rusuli min qablik. Tidakkah kamu mengetahui, wahai Rasul, perkaranya keadaan mereka orang-orang munafikin yang mereka mengaku-ngaku beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an, dan mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman terhadap kitab yang telah diturunkan kepada para rasul sebelummu. Wa hum yuriduna an yatahakamu fi fasl khusumati bainahum ila ghairi ma syara'a Allahu minal batil. Padahal mereka itu ingin berhukum di dalam menyelesaikan permusuhan atau perselisihan di antara mereka, berhukum kepada apa? Berhukum kepada selain apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan berupa kebatilan. Allahu musta'an. Itulah keadaan orang-orang munafikin. Allahu musta'an. Wa qad umiru an yakfuru bil batil. Padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk apa? Meninggalkan kebatilan, mengkufuri kebatilan. Wa yunidu syaitanu an yub'idahum dan setan itu ingin menjauhkan mereka an tariqil haqqi bu'dan shadida, menjauhkan mereka dari jalan al-haq dengan apa? Nah, penjauhan yang sangat jauh. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-iman as-sadiq yaqtadi al-inqiyad li syar'illah. Ini. Di sini ayat yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya iman yang jujur itu mengharuskan dia tunduk dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Seperti itu, mengharuskan. Konsekuensinya seperti itu. Kalau dia beriman dengan keimanan yang jujur, konsekuensinya dia harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, sepahit apapun, dia perjuangkan untuk apa? Mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal hukm bihi bi kulli amrin minal umur, dan juga mengharuskan berhukum dengan syariat Allah pada semua perkara. Ini seharusnya, terutama kalau misalkan kita berada di negara yang negara tersebut berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Seperti negara Saudi Arabia misalkan, di sana ditegakkan orang mencuri dipotong tangannya. Orang misalkan membunuh dibalas dengan membunuh. Qisas masih ditegakkan di sana. Tapi kalau kita berada di negara yang kita meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pemimpin kita, nah, yang mereka tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, sabar. Sabar warakallahu fikum. Na'am. Kita ini rakyat sipil, bukan pemimpin. Jadi jangan main hakim sendiri. Kita harus berhati-hati. Jangan ada kejadian misalkan pencurian, kemudian kita tangkap, potong tangannya. Inilah hukum Al-Quran Sunnah. Benar, seperti itu. Tapi kita siapa? Hukumannya aslinya surat syariat seperti itu. Mencuri, potong tangannya. Kalau barang yang dia curi sudah melebihi apa? Batasannya. Namun itu na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena nanti ada na'am nilai-nilai yang dijadikan patokan. Barang curian, barang temuan, itu semuanya disebutkan dalam kitab fikih. Na'am. Tapi kita sebagai rakyat sipil tidak boleh na'am barakallahu fikum kelakuan demikian. Karena kita bukanlah pemimpin. Ini hak pemimpin aslinya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, kita hanya bisa berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pemimpin kita, sehingga apa? Hukum Al-Quran dan Sunnah ditegakkan itu sangat mulia sekali. Akan terjaga darah kaum muslimin, akan terjaga harta kaum muslimin, seperti itu. Nah, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat lagi. Faman za'ama annahu mu'min, maka barang siapa yang menganggap atau mengaku dirinya beriman, wakhtara hukum taghut, tapi justru dia memilih hukum taghut ala hukmillah, justru dia memilih hukum taghut daripada hukum Allah, fahuwa kadhibun fi za'mih, maka dia adalah orang yang dusta terhadap apa? Pengakuannya. Jadi seperti ini, teman-teman perhatikan baik-baik. Berdusta atas apa yang dia nah barakallahu fikum katakan atau nan pengakuan dia, kalau dia apa? Mengatakan beriman tapi justru memilih hukum apa? Tauhid. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jalla, ayat yang selanjutnya. Itu ayat yang ke-61. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ini keadaan orang-orang munafikin. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin, kemarilah kalian berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, dan berhukum kepada hukum Rasul. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berhukum kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Ra'aital munafikin, niscaya engkau akan melihat orang-orang munafikin, yasudduna 'anka sududa, justru mereka menghalang-halangi kalian, membuat apa? Lambat kalian. Seperti itu keadaannya orang-orang munafikin. Wal'iyadu billah. Na'am, Allahul musta'an. Di antara orang-orang munafikin adalah orang Yahud yang ma'ruf barakallahu fikum. Na'am, keadaan mereka jelas mereka orang-orang kufar, tapi mereka masih memiliki benih-benih sifat-sifat orang-orang munafikin yang mereka nan pengennya mengatakan bahwasanya kami beriman dengan nabi kami dan kitab-kitab yang turunkan kepada nabi kami, Nah, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala al-fasirun athabahumullah. Wa idza nusiha haula, kalau mereka dinasihati, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, kemarilah kalian menuju berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemarilah kalian menuju berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hadiyyah, dan petunjuknya. Absarta alladziina yudhhiruna al-iiman wa yubtinuna al-kufra, niscaya engkau akan melihat orang-orang yang mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, yaitu orang-orang munafikin. Karena definisi munafik huwallazi yudhhirul islam wa yubtinu al-kufra. Definisi munafik adalah orang yang dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Mahum insyaallah. Mahum. Aywan na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azzani azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat lagi apa yang disampaikan di sini. Yu'riduna 'anka i'rada. Mereka justru berpaling darimu dengan pemalingan. Bayangkan, berpaling mereka, tidak peduli. Allahumma stan. Orang-orang munafikun, oleh karena itu tempat kembalinya di mana orang-orang munafikun? Tempat kembalinya adalah neraka. Itu pun yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Nah, karena keberadaan mereka sangat apa? Sangat tersembunyi, orang enggak nampak gitu ya. Senyum-senyum, duduk bersama kaum muslimin, terkadang memuji kaum muslimin, tapi kalau sudah di luar mencaci maki kaum muslimin, menghina kaum muslimin, seperti itu keadaannya. Itu kalau lingkupan besar, tapi kalau lingkupan yang di bawahnya seperti ahlu sunnah dengan orang-orang ahlu bid'ah ad-dalal, ketika bersama ahlu sunnah, masya Allah, senyum-senyum, ahlu sunnah tayyib, bagus, mereka semuanya orang-orang yang masya Allah. Tapi kalau di luar sana bersama orang-orang ahlu bid'ah ad-dalal, bersama orang-orang munafikin yang semisalnya, mencaci maki ahlu sunnah habis-habisan. Ahlu sunnah itu orang ketinggalan zaman, mereka enggak peduli dengan dunia, mereka belajar terus di masjid terus, bayangkan, ngajak kalau di luar sana. Tapi kalau bersama ahlu sunnah, masya Allah, ahlu sunnah, masya Allah. Nah, ini hati-hati, hati-hati, ada benih-benih kemunafikan seperti ini, hindari. Nah, barakallahu fikum. Karena ahlu sunnati wal jamaah yang benar-benar dia itu ingin, nah, barakallahu fikum, meniti dedaknya generasi para salafus saleh, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan. Bukan ketika di hadapan ahlu sunnah bertemu bareng-bareng senyap-senyum, masya Allah, di luar mencari maki ahlu sunnah. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani azzakumullah. Kita lihat lagi apa yang disampaikan di sini. Itu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke 62. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ini keadaan mereka, wal a'yadu billah. Keadaan orang-orang munafikin sangat misterius, misterius keberadaannya. Terkadang tidak nampak gitu istilahnya. Paham ya? Nah, seperti itu, menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran, enggak nampak keberadaannya. Oleh karena itu orang-orang munafikun ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah sangat banyak orang-orang munafikun. Nah, nampaknya ketika terjadi peperangan, berangkat ikut perang tapi nanti sampai tengah perjalanan pulang lagi. Seperti itu. Nah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Karena orang-orang munafikun di Madinah sangat banyak sekali, terutama mereka yang berasal dari orang-orang Yahud yang mereka sebenarnya masuk Islam karena takut, khawatir apa yang semisalnya. Enggak serius mereka ya. Nah, Allahu musta'an. Dari tiga marga besar orang Yahud yang ada di Madinah, tiga marga besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah, sebutkan Banu Qainuqa, Banu Quraidah, satu lagi Ewanam, Ewa Antum, Banu Nadir. Nah, tiga marga besar, Banu Qainuqa', Banu Quraidah, Banu Nadir, itu kebanyakan mereka semuanya nah barakallahu fikum adalah orang-orang Yahud, ma'ruf dikenal dengan apa? Nah, tiga marga besar yang nah barakallahu fikum saat itu mereka berada di Madinah, dipimpin nah di tengah-tengah mereka yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam, Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azdana azakumullah ta'ala hadhihi al-ayat. Fa kayfa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim? Maka bagaimana tatkala telah menimpa pada mereka musibah disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri? Summa ja'uka, bayangkan ini. Kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah wallah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, demi Allah, in aradna, tidaklah kami menginginkan illa ihsana wa taufiqah. Kayak mereka, kami itu tidak menginginkan kecuali kebaikan dan ingin memberikan petunjuk, katanya. Bayangkan itu. Nah, jadi mereka menampakkan di hadapannya seakan-akan ya seperti para sahabat. Nah, oleh karena itu tidak nampak. Nah, di saat itu ya, siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di antaranya ada orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Enggak nampak. Salat bersama para sahabat. Saat itu kejadiannya ketika salat apa tragedinya? Salat subuh, remang-remang. Karena enggak ada lampu seperti sekarang ini ya. Enggak nampak kalau ternyata Abdullah, ternyata siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini membawa senjata. Enggak nampak. Nah, ikut salat subuh bersama para sahabat, bayangkan itu. Enggak nampak. Ternyata dia dari belakang musuh. Musuh siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu, bayangkan itu. Dengan tiga tusukan yang sangat mengerikan, darahnya mengalir. Nah, barakallahu fikum, intinya apa? Intinya orang-orang nah munafikun di zaman Rasulullah SAW mereka pun juga sudah banyak sekali. Dan kalau seandainya Rasulullah mampu dan mau punya kemampuan. Nah, dalam artian apa? Kalau seandainya Rasulullah itu ingin membunuh mereka, menghabisi, kemampuan ada. Nah, tapi Rasulullah SAW sengaja membendung, tidak membunuh orang-orang munafikin. Sebabnya apa? Sebabnya nanti akan muncul fitnah. Apa fitnahnya? Inna Muhammadan qatala ashabah. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafikun enggak nampak gitu loh istilahnya ya. Nampaknya ya karena nampaknya seperti para sahabat yang lainnya nampaknya. Nampaknya seperti para sahabat yang lainnya. Sehingga nanti kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan membunuh nah barakallahu fikum, nah membunuh orang-orang munafikun, itu nanti akan muncul ucapan yang jelek di luar sana. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya, bayangkan itu. Padahal yang dibunuh siapa? Orang-orang munafikin. Itulah sebab Rasulullah tidak memerangi orang-orang munafikin saat itu. Nah barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala al-mufassirun atabahumullah. Perhatikan baik-baik. Naam. Fa kaifa yakunu halu ulaika al-munafiqin idza halat bihim musibah? Bagaimana keadaan mereka orang-orang munafikin apabila telah menimpa pada mereka musibah disebabkan maqtarafuhu bi aydihim, dengan sebab apa yang mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka? Summa ja'uka ayyuhar rasul, kemudian setelah ditimpa musibah mereka datang kepada wahai rasul. Ya tadirun, mereka minta maaf, minta udzur. Wa yu'akkiduna laka annahum ma qasadu bi a'malin tilka. Nah, dan mereka akhirnya apa? Setelah membikin nah barakallahu fikum, setelah mereka mendapatkan musibah atau yang semisalnya, nah yang mereka membikin yang mereka apa? Sebabnya karena ulah mereka sendiri, mereka mendatangimu dan minta maaf, minta udur, dan menguatkan di hadapanmu bahwasanya mereka itu tidaklah menginginkan dengan amalan-amalan mereka tersebut kecuali al-ihsan wa taufiq bainal khusum. Ini nah tujuan mereka. Mereka katanya kami tidak menginginkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut kecuali apa? Adalah kebaikan dan juga ingin mendamaikan antara orang yang berselisih. Nah, mengarahkan, membimbing orang-orang yang berselisih agar mereka damai. Itu arahan dan na barakallahu fikum anggapan mereka orang-orang munafikun. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jalla, berikutnya ayat yang ke 63. Ulaikal ladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka-mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui apa isi hati mereka. Maka berpalinglah dari mereka, pindahlah, jauhi mereka, dan kasih nasihat mereka, dan katakan kepada mereka untuk diri-diri mereka qaulan baligha, ucapan yang bisa menyentuh. Karena kalau suatu ucapan itu menyentuh, orang itu ketika mendengar nasihat, nasihatnya nasihat yang bisa menyentuh hati, itu biasanya orang menerima. Coba bayangkan kisahnya siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, turjumanul Quran, mufassirus sahabah. Bagaimana beliau ketika mendebat orang-orang Khawarij, saat itu mereka berada di lembah Harura. Paham ya? Berkumpul situ 6000 orang ingin memerangi Ali bin Abi Thalib. Didatangi oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, beliau sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Ilmunya sangat luas, terutama dalam masalah apa? Tafsir Al-Qur'an. Datang dalam keadaan memakai pakaian yang sangat indah, sangat bagus, indah, berpenampilan yang bagus. Datang di tengah-tengah mereka. Nah, setelah sampai di tengah-tengah mereka, orang-orang Khawarij yang mereka berkumpul di lembah Harura tadi itu, Al-Haruriyun, nah barakallahu fikum, mereka menanya, apa faktor yang mendorong dirimu untuk datang ke sini wahai Abdullah bin Abbas? Nah, jelaskan kepada mereka bahwasanya kami ke sini adalah tujuannya diantaranya, nah barakallahu fikum, untuk apa? Di antaranya untuk menyampaikan kepada kalian, kenapa sebab kalian ingin memerangi Ali bin Abi Thalib? Bukankah beliau itu adalah menantu Rasulullah SAW? Bukankah nah beliau itu adalah nah salah satu sahabat yang mulia dari kalangan Amirul Mukminin? Nah, mereka tetap tidak apa? Tetap tidak menggubris ucapan tersebut. Sampai mereka nah ditanya oleh Abdullah bin Abbas, apa sebabnya kalian ingin memerangi mereka atau menyerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Mereka menyebutkan kritikan-kritikan, dibantah oleh Abdullah bin Abbas satu demi satu, sampai akhirnya mereka 6000 orang-orang Khawarij tadi itu kembali 2000. Kembali 2000 bersama apa? Al-Haq. Yang 4000 tetap mereka bersikeras memerangi Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kalau nasihat itu menyentuh, nah barakallahu fikum, menyentuh dan juga enam orang itu merasa dan segera menerima al-haq tadi itu. Bayangkan 6000. 6000 dinasihati oleh Abdul Abbas, masyaallah kembali 2000. Paham ya? Lumayan. Nah, dari 6000 tadi itu orang-orang Khawarij yang berkumpul di lembah Harura tadi itu, tempat suatu tempat namanya Harura. Nah, disitulah yang mereka dikenal dengan Al-Haruniyun. Nah, akhirnya apa? Kembalilah 2000 tadi itu dan bersama al-haq. Yang 4000 hanyut dengan kebatilan dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sekedar kisah bahwasanya apa? Kalau yang namanya nasihat itu, nah barakallahu fikum, seseorang bisa menyampaikan dengan cara yang bisa menyentuh hatinya dan sesuatu yang barakallahu fikum bisa hatinya terbuka, maka nah biasanya orang yang menerima nasihat itu akan menerimanya dan menyambutnya. Nah, seperti itu. Ini kata disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi itu, wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, ucapan yang benar-benar menyentuh, mengena, dan ucapan yang bisa diterima. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, ulaika humul ladzina ya'lamu Allahu haqiqata ma fi qulubihim minan nifaq. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui hakikat, realita, kenyataan apa yang ada pada hati-hati mereka berupa kemunafikan. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Wahadbirhum min su'imahum alaih, dan peringatkanlah mereka dari kejelekan yang ada pada diri mereka. Wa kullahum, dan katakanlah kepada mereka qawlan mu'assiran fihim zajiran lahum, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang bisa berpengaruh atau ucapan yang bisa menyentuh pada mereka, zajiran lahum, dalam bentuk hardikan nam terhadap mereka. Maksudnya bagaimana? Ucapan-ucapan yang baik, yang bagus, tapi ucapan tersebut menyentuh, mengena, walaupun dengan sindiran-sindiran yang itu bentuknya hardikan untuk mereka, biar berpikir, biar berpikir, nah barakallahu fikum, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Allahumma musta'an. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Inilah tujuan yang sangat mulia. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati rasul tersebut dengan seizin Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus itu bukan untuk dimaksiati, tapi untuk di apa? Untuk ditaati. Untuk ditaati. Na'am barakallahu fikum. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar apa? Ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Itulah nah barakallahu fikum imbas daripada ketaatan, termasuk salah satu sebab masuk surga. Datang dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari riwayat yang lainnya, cuman berbeda-beda lafadznya tapi maknanya sama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku mereka pada asalnya masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah? Akhirnya dikatakan, ditanya lagi, siapa orang-orang itu yang enggan ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan masuk surga? Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Artinya apa? Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Wal-iyadubillah. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalaulah seandainya mereka ketika berbuat kedzaliman mendzalimi diri-diri mereka, kemudian mereka datang kepadamu meminta ampunan kepada Allah, dan engkau mintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penerima taubat dan juga zat yang maha penyayang. Bayangkan, taubat itu akan diterima walaupun dosanya sebanyak apapun. Dosanya kalaupun dipermisalkan setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung. Kalau taubatnya itu taubat yang nasuha, taubat yang benar, itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat yang sudah pernah disebutkan. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Empat syarat tersebut berkaitan mengenai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan masalah waktunya, hendaknya taubat dilaksanakan sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum yughargir. Karena kalau sudah gharah, kalau sudah orang nyawanya sampai di kerongkongan, sudah gharah istilahnya, tidak diterima lagi taubatnya. Kemudian yang kedua, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Paham ya? Kalau sudah terbit dari arah barat, tidak diterima lagi taubatnya. Wal-iyadubillah. Itulah termasuk salah satu apa? Na'barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba. Karena Allah telah mengampuni semua dosa diampuni, dosa syirik pun diampuni kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, yang mereka berbuat kedzaliman atau yang semisalnya, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Semuanya diampuni. Bahkan dosa syirik pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Bayangkan barakallahu fikum. Nah. Contoh yang lainnya, kisah tragedi yang mungkin aku sering mendengarnya, sejarah yang bisa dikatakan mengharukan kisah tersebut, yaitu orang yang membunuh 99 jiwa. Digenapi menjadi 100 jiwa, bayangkan. Bukan satu orang dua orang yang dia bunuh. Yang dia bunuh itu 100 jiwa. Paham ya? Nah, kalau kita lihat kan ngeri gitu istilahnya, pembunuh kelas berat istilahnya gitu ya. Tapi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat dengan taubat yang benar, dia ingin benar-benar taubat dan meninggalkan kampung yang penuh dengan dosa tadi itu. Nah, barakallahu fiikum, kisahnya bisa dilihat di dalam kitab-kitab berkaitan masalah kisah apa? Nah, kisah orang yang membunuh 100 nyawa atau 100 jiwa tadi itu. Nah, diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, qala al-fasirun asabahumullah. Wa ma ba'athna min rasulin min rusulina, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari kalangan rasul-rasul kami illa liyustajaba lahu. Nah, kecuali tujuannya agar apa? Dipenuhi seruannya. Ditaati bi amrillahi ta'ala wa qada'ih, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ha'ula'il ladzina zalamu anfusahum. Jadi tujuan Allah Ta'ala mengutus Rasul untuk apa? Diikuti. Untuk apa? Untuk diikuti. Karena bentuk cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi, walau anna haula'il ladzina zalamu anfusahum biqtirafis sayyi'at. Kalaulah seandainya mereka orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan jelek, dosa-dosa kecil atau yang semisalnya, ja'u ka ayyuhar rasul. Kemudian mereka datang kepadamu wahai Rasul, fi hayatika, ketika engkau masih hidup, ta'ibin, dalam keadaan mereka bertobat, sa'ilin Allah, dalam keadaan mereka minta kepada Allah, an yaghfir lahum dzunubahum, yaitu minta agar Allah telah mengampuni mereka dosa-dosa mereka, wastaghfarta lahum, kemudian engkau mintakan ampunan kepada mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zat yang menerima taubat dan juga zat yang penyayang. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-65. Ayat ini terulang-ulang dan sering antum dengar mengenai apa? Bahwasanya kita semuanya harus ridha dan tunduk terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Artinya, maka sekali lagi tidak, demi Rabbmu dan demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka dengan ketetapan dan keputusan tersebut, mereka tidak menjumpai di hati-hati mereka atau diri-diri mereka sesuatu yang berat untuk menerimanya terhadap apa yang telah keputuskan, dan mereka pasrah terima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini dalil bahwasanya apa? Tunduk dan patuh dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang wajib, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah aqsamallahu ta'ala binafsihi al-karimah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan barakallahu fikum dirinya yang mulia. Fala wa rabbika, maka sekali lagi tidaklah, dan demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim, penengah di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan perkaranya, diputuskan hukumnya, mereka pun pasrah dan terima dengan keputusan tersebut. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Termasuk illah, sebab mereka tidak dikatakan beriman. Itu apa? Karena mereka tidak terima terhadap keputusan Rasulullah SAW. Kalau mereka beriman, kalau mereka terima dengan keputusan Rasulullah SAW yang Rasulullah barakallahu fikum mereka jadikan hakim tersebut, barulah mereka beriman. Nah, Allah musta'an. Kita lihat, anna haula'i la yu'minun haqiqatan, maksudnya bahwasanya mereka-mereka itu Orang-orang munafikin yang semisalnya, mereka tidak dikatakan beriman secara hakikat, hatta yaj'aluka hakaman, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatik, sebagai hakim penengah terhadap kejadian yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan di masa hidupmu. Wa yatahakamu ila sunnatika ba'da mamatik, sampai mereka mau berhukum kepada sunnahmu setelah engkau meninggal. Summa la yajidu fi anfusihim dayyikan mimman taha ilahi hukmuk, kemudian mereka setelah berhukum terhadap sunnahmu tersebut, sampai apa? Sampai nan mereka tidak menjumpai kesempitan, rasa sempit terhadap apa? Terhadap hukummu yang telah engkau putuskan. Wa yanqadu ma'dzar inqiyadan tamam, dan mereka tunduk dengan keputusan tersebut dan hukum tersebut dengan ketundukan yang sempurna. Fal hukmu bima jaa'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kitab was sunnah fi kulli sya'nin min syu'unil hayah min samimil iman ma'ar ridha wa taslim. Maka berhukum dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah pada segala urusan, seluruh urusan, urusan-urusan kehidupan itu merupakan apa? Dasar pokok inti keimanan, bersamaan dengan apa? Bersamaan ridha dan pasrah serta menerima. Nasallahu salamat afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.